Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ahibbatul kiram, barakallahu fikum. Topik berikut terkait dengan pembahasan kita perihal al-istiqamah. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwa al-istiqamah keadaannya itu dimisalkan seperti ruh pada badan, seperti ruh pada badan. Bermakna bahwa jika badan itu kosong dari ruh, badan sudah tidak punya ruh, akhirnya jadi apa? Mati, mayit. Jadi kalau badan sudah tidak ada ruh, berarti apa? Mayit. Juga keadaan seseorang. Apabila seorang dalam menjalani kehidupan dan beragama, yaitu mengamalkan Islam, itu kosong, lepas dari istiqomah, jadilah rusak kehidupan dan amal yang dia jalani. Sehingga hidupnya keadaan seorang itu dengan bertambahnya amalan seorang, istiqomahnya seorang di atas al-haq, dan tidaklah akan menjadi bagus perbuatan seorang, bahkan tidak akan menjadi benar keadaan seorang kecuali dengan apa? Dengan istiqamah. Dimisalkan bahwa istiqamah barzakhun baina wa hadi tafarruq warrawabi al-jam'. Ada sebuah permisalan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya istiqamah itu sekat, dinding, barzakhun, sekat dinding yang membedakan antara seorang yang dia berada di lembah yang membuat dia sendirian, orang lain tidak bisa melihat, dan dia pun tidak tampak melihat yang lainnya, lembah, tempat yang rendah, dengan rawabi al-jam', dengan bukit. Seorang ketika di bukit, ima dia melihat yang lain, atau orang melihat apa? Dia. Atau orang melihat dia. Di sini tentang istiqamah, bahwa seorang apabila dia melangkah di atas al-haq, benar-benar senantiasa berada pada jalan yang lurus, dia tekuni tanpa belok berpaling ke kanan dan ke kiri, tetap di atas keistiqomahan. Sebagian ikhwan mungkin menanyakan apa arti istiqomah dengan apa arti sabat. Sering kita mendengar as-sabat, yaitu keteguhan. Keteguhan. Kita tengok sebentar tentang apa yang diucapkan oleh Syekh Muthaimin rahimahullah saat mendefinisikan apa itu istiqamah. Ayyas butal insanu ala syariatillah kama amarallah. Yang namanya istiqamah ialah seorang tetap sabat, teguh di atas apa? Syariat Allah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wastaqim atau fastaqim kama umirta, beristiqomalah seperti yang diperintahkan. Seperti yang diperintahkan. Sehingga as-sabat, yaitu seorang teguh, seorang senantiasa berada di atas al-haq, itulah perwujudan daripada istiqamah. Kan demikian, perwujudan daripada istiqamah. Seorang dikatakan bahwa dia istiqamah kalau dia teguh, kalau dia tetap senantiasa berada di atas apa? Syariat Allah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, penggambaran bahwa istiqamah dikatakan barzakhun baina wahadi tafarruq warrawabil jam', dia sekat dinding antara seorang manakala berada di lembah dengan seorang yang berada di atas bukit, bahwa barang siapa yang beristiqamah terus senantiasa berada di atas jalan yang hak dalam rangka untuk mencapai kepada rawabil jama', yang namanya seorang itu tidak tiba-tiba kemudian dipandang oleh yang lain kebaikannya, diketahui. Na'am, barakallahu fikum. Kecuali dengan apa? Dengan sabarnya dia melangkah, meniti jejak sampai kemudian di atas bukit. Kan demikian. Dan itu semua tentunya dengan sebab yang disyariatkan. Ibaratnya seorang ingin nampak dipandang orang lain. Ibaratnya seorang ingin dikenal. Ibaratnya seorang ingin disebut, diketahui. Tidak mungkin kecuali dengan apa? Dengan sebuah sebab. Seorang manakala berada di lembah dan posisinya ingin naik ke atas bukit, tentunya dengan berjalan, kan demikian. Dia titi. Bahkan dia akan lalui mana haluan-haluan, mana jalan yang betul-betul menyampaikan seorang kemana? Ke atas bukit tadi. Fa barakallahu fikum. Seperti yang telah kita singgung, bahwa seorang di atas keistiqomahan itulah merupakan karamah yang Allah anugerahkan. Tetapnya seorang, teguhnya seorang, keberadaan seorang senantiasa di atas al-haq, itu sendiri merupakan apa? Karamah. Dan itulah sesungguhnya sebab yang masyru', yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Jangan kemudian orang menginginkan, manakala ditanya, bagaimana keadaannya, bagaimana agama bersama Anda, ibaratnya belajar pun malas, kan begitu, ibadah pun malas, beraktivitas pun malas, tidak menempuh satu apa, usaha. Tetapi dia ingin menamakan dirinya sebagai seorang yang istiqamah. Saya di atas kebaikan, saya di atas kebenaran. Faqala qail tarjun najah wa la tasluk maslakaha inna safinata la tamshi alal yabasa. Kadang seorang ingin selamat, kadang seorang ingin apa? Mengatakan bahwa dirinya punya kemampuan, dirinya melakukan ini dan itu, tarjun najah. Dia berharap pada keselamatan, dia berharap pada kebaikan. Tetapi dia tidak mau, bahkan enggan menempuh sebabnya. Dia tidak menjalani sebabnya. Ibaratnya perahu. Yang namanya perahu, tidak mungkin seorang bercerita dari sejak dahulu sampai sekarang, perahu itu berlayar di atas apa? Padang pasir, gurun, daratan, tidak mungkin. Namanya perahu, pasti di atas apa? Sungai. Ya, jangan bercerita perahu yang dikasih roda. Na'am barakallahu fikum. Perahu ya akhi barakallahu fikum. Perahu memang alat apa? Alat transportasi yang berjalan di atas air. Dan apa yang dikatakan sebagian ulama, yaitu seorang hendaknya jangan berusaha atau tujuan yang dicari ialah apa? Karamah, kehebatan, ketersohoran, kan begitu. Tapi hendaknya seorang tetap menjaga keistiqomahan. Adapun Allah Azza wa Jalla lebihkan, Allah utamakan, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Naam. Contoh, seorang kadang tidak merasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan tentang adanya seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, seorang Yamani yang dalam posisi doanya itu senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau berpesan kepada sebagian sahabat, Ka Umar Ibn Khattab, Rasul berpesan, dan ini merupakan apa? Min alamatin nubuwah. Tanda-tanda kenabian beliau. Karena apa? Beliau memberitahu, menyampaikan sesuatu yang mana beliau belum melihat dan tidak berjumpa dengannya. Naam. Dan itu bimbingan wahyu. Itu bimbingan wahyu. Jika engkau berjumpa dengan seorang yang bernama Uwais Al-Qarni, yang mereka dari Yaman, maka sampaikanlah kepadanya untuk apa? Memohon kepada Allah. Karena apa? Doanya apa? Mustajabah. Doanya mustajabah. Setiap kali ada rombongan ditanya, Afikum Uwais Al-Qarni, adakah di antara kalian rombongan yang namanya Uwais Al-Qarni? Nah, seandainya berita itu sampai kepada kita, maknanya Rasul memberitakan kepada kita, terus tiba-tiba dari kita ada yang mencari, langsung mungkin kita mendongak, iya saya, kan begitu. Kan demikian. Seorang penguasa mencari seorang bawahan atau rakyat dengan satu keutamaan. Tapi Uwais Al-Qarni juga seorang yang betul-betul menampakkan, bukan sebagai seorang yang apa? Ingin terlihat, ingin terpandang, bersembunyi beliau hingga berjumpalah. Nah, ternyata amal keistiqomahan beliau ialah, orang mungkin menganggap sesuatu yang kecil, birruhu bi ummih, baktinya beliau terhadap ibunya. Baktinya beliau terhadap ibunya, yaitu perbuatan baik beliau kepada ibunya. Di sisi lain, bahwa seorang mulia di sisi Allah, terpandang di sisi Allah Subhanahu wa taala, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi di mata masyarakat apa? Bukan orang yang terpandang, bukan orang yang dikenal. Naam. Fabarakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah. Kembali bahwa keistiqomahan itu bukan sesuatu yang dimana seorang dengan bahasa negara kita orang mau pamer, ingin menampakkan bahwa saya berbuat ini dan itu, tidak. Tetapi luzum al-istiqamah atau luzum ta'ah, senantiasa seorang berada di atas ketaatan, senantiasa seorang di atas perintah Allah, dan seorang juga menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam keistiqomahan itu ada tingkatan-tingkatan. Dalam keistiqomahan itu ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama ialah al-istiqamatu 'ala al-ijtihadi fil iqtisad. Seorang beristiqamah yaitu di atas kesungguhan upaya. Upaya seorang, kesungguhan seorang dalam perihal kesederhanaan. Apa maknanya? Ialah seorang menjalani tanpa harus jatuh pada dua ujung yang membahayakan. Yaitu apa? Antara ifrat wa tafrit. Melampaui batas dan apa? Menyanyiakan. Ini yang sering disinggung. Jangan seorang itu ghulu, jangan seorang ifrat. Istiqamah di atas kebenaran, di atas perintah Allah, tapi jangan apa? Melampaui batas. Tilka hududullah fala ta'taduha. Kalau seorang mendengarkan tentang perintah-perintah Allah, itulah batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan salat 5 waktu. Allah perintahkan puasa Ramadan. Allah perintahkan ibadah haji. Allah perintahkan zakat. Sekian banyak perintah-perintah yang sifatnya kepada ma'ruf, hal yang baik, hal yang ma'ruf, hal yang benar. Dan itulah batasan Allah. Fala ta'taduha. Jangan terjadi mujawazah. Jangan melampaui batas. Kalau 5 waktu. Alhamdulillah. Dikatakan satu kebaikan yang luar biasa. Saya masih kuat. Saya mau tambah menjadi 10 waktu. Nah. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Datang beberapa orang dan Nabi mendengarkan cerita mereka. Adapun saya tidak akan menikah selama-lamanya, kan demikian. Adapun saya akan puasa terus-menerus dan tidak akan berbuka. Tabarakallahu fikum. Adapun saya terus akan sholat. Kata Nabi SAW, siapa kalian? Siapa kalian? Adakah di antara kalian yang lebih bertakwa ketimbang saya? Adapun saya menikah, juga tidur. Barakallahu fikum. Juga ketika berpuasa, membatalkan. Naam. Fa barakallahu fikum. Umumnya seseorang jika berpijak kepada agama, jatuh kepada tindakan-tindakan yang sifatnya melampaui batas, itu berakhir kepada apa? Berakhir kepada kebinasaan. Berakhir kepada kebinasaan. Maka, al-ijtihadu fil-iqtisad. Hendaknya seorang bersungguh-sungguh dalam bersikap kepada apa? Kesederhanaan. Yaitu apa? Tanpa melampaui batas, dan juga seorang tidak menyanyiakan. Tidak menyanyiakan. Bermakna kepada at-tafridu wal-idha'ah. Yaitu seorang menyanyiakan. Sebagai misal, amalan-amalan yang wajib itu kita jaga. Wajib dihiasi dengan sunnah. Apakah sholat, apakah puasa. Karena kewajiban yang kita tunaikan, siapapun bisa memastikan tidak ada satupun seorang yang sempurna dalam mengamalkan apa? Kebaikan. Dianjurkan untuk menghiasi dengan sunnah sebagai pelengkap. Sebagai apa? Pelengkap. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan. Karena sebagian orang terjadi apa? Zuhud. Zuhudnya dalam perihal apa? Kebaikan. Dengan istilah yang wajib saja belum mampu kita kerjakan, apalagi yang sunnah, kan demikian. Yang wajib-wajib saja kita belum mampu, apalagi yang sunnah. Barakallahu fikum. Saat Allah Azza wa Jal karuniakan kepada kita kemampuan dalam beribadah, menjaga hal-hal yang fardu, hiasi dengan yang sunnah. Karena sunnah itulah yang akan apa? Menjadi penutup. Hal-hal yang di situ terjadi kekurangan pada perkara wajib. Itu yang pertama. Tingkatan yang pertama. Qala la adiyan rasm al-ilm. Yang berikutnya ialah tidak menentang perkara yang di situ telah digambarkan oleh ilmu, artinya telah diatur oleh syariat. Tidak boleh menentang. Lakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, tidak boleh berlebihan, tidak boleh apa? Seorang tertinggal, yaitu menyenyakan. Langkah yang kedua, tidak menentang dengan apa yang telah digambarkan pada ilmu. Artinya seorang beramal pun tetap berpijak kepada ilmu. Berpijak kepada ilmu. Bukan dengan istilah melihat kondisi dan keadaan. Ilmu yang sering kita belajari, seringkali dibantah oleh orang. Tidak musim lagi ini katanya. Tidak sesuai lagi ini, kan begitu. Itu di zaman Rasul. Kan begitu, itu di zaman sahabat. Kalau sekarang bagaimana kalau bisa diterapkan ilmu tersebut? Tidak mungkin. Orang kadang berkomentar tentang ilmu kultur yang diangkat. Ini kan agamanya orang apa? Timur Tengah. Sementara kita orang mana? Kan begitu. Barakallahu fikum. Dulu mungkin muncul istilah-istilah apa? Bahasa kritikan kepada cadar. Ya, cocok. Benar. Kalau cadar itu dipakai karena di sana apa? Gurun pasir, banyak debu. Kan begitu ya. Wah, sekarang kita lebih parah, banyak asap. Jadi jangan apa? Menimbang sesuatu dengan keadaan, tapi timbanglah dengan ilmu. Dan ilmu yang sumbernya dari Al-Qur'an dan sunnah difahami oleh faham para sahabat, dimanapun keadaan apapun mesti cocok dan mesti apa sesuai. Tidak boleh dalam diri kita apa? Dalam beristiqomah. Ini bahaya. Kadang kita apa? Ya akhi, jangan melampaui batas. Dan jangan apa? Menyanyiakan. Sesuaikan dengan keadaan. Kan begitu ya? Sesuai dengan keadaan. Ya betul, ilmu itu benar. Ini ada dalilnya dari kitab, dari sunnah. Tapi sesuaikan dengan keadaan. Sebagian berkomentar, cocok katanya. Kalau di padang pasir yang tandus, yang tidak ada sungai, tersentuh, Al-Quran dibacakan. Dibacakan ayat-ayat yang menyebut tentang apa? Jannatun tajri tahtahal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Di Malaysia, di Indonesia banyak sungai. Orang sudah tidak terpanggil dengan ayat seperti itu katanya. Ya, barakallahu fikum. Bukan demikian caranya. Jadi kata mereka tidak cocok. Tidak tepat, tidak tersentuh. Bagi seorang yang tinggal di satu negeri yang sungainya luar biasa. Jangankan mengalir pada tempatnya. Kadang meluap kan begitu ya, banjir. meluap. Ini yang membahayakan. Oleh karena itu hendaknya seorang istiqamah, langkah yang pertama tadi apa? Bersungguh-sungguh untuk tetap iqtisad. Jangan seorang melampaui batas, dan jangan pula seorang menyanyiakan. Yang kedua, jangan menentang dengan apa yang telah digambarkan oleh ilmu. Yang telah apa? Digambarkan oleh ilmu. Wala mutajawiza hadd al-ikhlas wala mukhalifan nahj as-sunnah. Jangan pula seorang melampaui batas dari batas keikhlasan, dan jangan pula seorang menentang kepada nahj as-sunnah, yaitu apa yang telah ditetapkan dalam sunnah Nabi. Ketiga ialah, langkah yang ketiga, tingkatan yang ketiga, seorang jangan melampaui batas dari batasan keikhlasan. Orang mungkin sudah mengatakan, iya, Masya Allah, tidak melampaui batas dan tidak menyanyiakan. Berada pada apa? Iktisad. Sesuai dengan ilmu. Tapi apa? Keikhlasan hilang. Keikhlasan apa? Hilang. Juga, dalam posisi nahjus sunnah, tariqatus sunnah, manhaj sunnah yang sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, dia pun apa? Dia pun tentang. Barakallahu fikum. Dari tiga tingkatan tersebut disimpulkan bahwa dalam istiqamah itu mengandung kepada enam unsur. Mengandung kepada enam unsur. Yang pertama ialah amalan wajtihadan. Yang pertama, beramal dan bersungguh-sungguh. Beramal dan bersungguh-sungguh padanya. Dan itulah yang disebut dengan badlu al-majhud. Upaya yang semaksimal mungkin. Saddidu. Saddidu. Yaitu apa? Upayakan seorang kalau bisa terus berada di atas kebaikan. Jangan menyimpang. Seperti yang dikatakan Ibnu Qayyim pada sebuah riwayat Sauban, bahwa la yutiqunah, dalam posisi ketika seorang terus senantiasa di atas sebenarnya, tidak ada kemampuan. Maka Nabi mengatakan apa? Waqaribu. Kalau seorang untuk senantiasa berada di atas al-haq, di atas kebenaran, berat, jangan kemudian apa? Lepas, dia tinggal. Kan ada bahasa, oh ternyata jadi salafi berat juga ya. Harus begini, berisiko besar kan begitu ya. Lebih baik tidak mengaji kan begitu ya. Yang tidak banyak masalah, tahu ini tidak boleh, yang ini tidak boleh. Sebelum kita mengaji semua boleh. Ya, sebelum kita mengaji semua boleh. Sehingga tidak perlu apa? Seorang menimbang macam-macam. Akhirnya apa? Dia hilangkan semua tadi, dia tanggalkan. Baju dia tanggalkan. Gamis yang dulu mungkin dia upayakan untuk betul-betul dia jaga, dia tinggalkan. Jenggot yang dia panjangkan, kemudian berisiko, dia bersihkan. Terus begitu. Sedikit demi sedikit. Padahal syariat menyatakan, jika seorang mengupayakan bersungguh-sungguh, ternyata tidak ada kemampuan untuk senantiasa berada di atas kebaikan yang terus-menerus, mundur sedikit, qaribu, mendekatlah, walaupun tidak sampai kepada perkara yang senantiasa di atas apa? Kebenaran. Kadang terganggu, kadang seorang diuji dengan berbagai macam perkara. Yang kedua, waktu sadan. Perkara yang kedua, kandungan yang kedua ialah kesederhanaan. Wa huwa as-suluk baina tarafai al-ifrad wa at-tafrid. Hendaknya seorang iktisad, beramal bersungguh-sungguh, tapi ingat, jangan melampaui batas dan jangan pula seorang apa? Menyanyiakan. Kemudian wuqufan ma'a ma yarsumuhu al-'ilm. Terus senantiasa seorang menimbang, berada pada posisi bersama apa yang telah digambarkan oleh ilmu, yang telah diterangkan oleh ilmu. La wuqufan ma'a da'il hal. Jangan sikap seorang itu bersama dengan seruan ajakan sesuai dengan keadaan. Ini hati-hati. Lebih-lebih kalau seorang seringkali sudah apa? Banyak ekornya. Sudah di belakang itu ada ekor, pengikut. Ya, kita timbang ternyata keadaan kurang sesuai, kurang layak. Seandainya kita tetap apa? Berpegang teguh. Nah. Wa ifradil ma'bud bil iradah. Dan seorang hendaknya mengesakan dalam hal perkara yang diibadahi dengan cara apa? Meluruskan kehendak, meluruskan tujuan. Wa huwal ikhlas, itulah ikhlas. Jadi kalau sudah Allah selamatkan beramal, Allah selamatkan bersungguh-sungguh, Allah selamatkan bisa apa tadi? Posisinya apa? Kesederhanaan, tidak pada ambang kepada ghulu atau ifrat, tidak pula kepada tafrid. Lalu kemudian seorang berada kepada apa yang telah diterangkan ilmu, yang dijelaskan ilmu. Lalu seorang senantiasa hendaknya kepada keikhlasan. Jangan melupakan. Murnikan tujuan. Wa wuku'ul a'mal alal amri wa huwa mutaba'ati sunnah. Yang terakhir, poin yang terakhir ialah hendaknya senantiasa perbuatan yang kita jalani itu di atas apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan itulah makna mutaba'atu sunnah. Seorang nampak beramal, nampak bersungguh-sungguh, dia pun tidak melampaui batas dan juga tidak menyenyakan. Gambarannya seolah-olah seperti ilmu yang diterangkan. Dia pun ada keikhlasan, tapi apa? Menentang apa yang dicontohkan Nabi. Apakah dalam ibadahnya, apakah dalam thariqatu dakwah? Thariqatu apa? Dakwah. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan, banyak para dai yang tergoda melihat pemerintahan. Wah, ini kalau kita bisa masuk bagus ini. Jadi orang bilang untuk merubah sesuatu, kepala kepegang, ekor ikutkan, begitu ya. Belum tentu. Scorpion itu. Ya, kalau cengking ya, kepala dipegang, apa yang terjadi? Ekornya melatuk, kan begitu ya. Barakallahu fikum. Ular pun juga begitu. Nah, ular pun demikian. Sampai-sampai ada permisalan, kan begitu ya. Seorang yang mencari ilmu agama dalam kondisi gelap, bermakna dia buta, tidak bertanya-tanya, itu apa? Kahatibil layf. Pencari kayu bakar di malam hari. Apa yang terjadi? Masya Allah, ada batang panjang besar. Dia pegang. Nah, apa ini? Ular. Nah, begitu ya. Dikira kayu. Fabarakallahu fikum. Disinilah seorang diuji. Seorang diuji. Melihat pemerintah. Betul bahwa al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar menjadi kewajiban individu. Nah, tetapi di sana ada perkara-perkara yang seorang mengembalikan kepada ulatul amr, kepada penguasa. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang aneh, kadang seorang sudah menyoroti, bagaimana kita serahkan kepada penguasa sementara penguasa sendiri apa? Tanda petik. Mereka yang layak untuk kita ingkari, kan begitu ya. Mungkinkah kita serahkan kepada mereka? Mulai mengecam, mulai menilai, mulai mengomentari pemerintah demikian-demikian. Atau seorang terjadi apa? Terjadi menjilat kepada apa? Pemerintah. Masuk kepada parlemen, dengan mengistilahkan, ya sebatas darurat, nanti kalau sudah baik saya keluar. Masya Allah, karena namanya seorang itu dengan harta dan dunia menyenangkan, siapa yang meninggalkan, kan begitu ya. Nah, barakallahu fikum, itulah tingkatan dan perihal-perihal yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam perihal istiqamah, yang semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua. Adapun susulan yang terkait dengan topik yang diangkat, istiqamah, kemudian seorang menjauhi syubhat dan syahwat. Adapun syubhat ialah kerancuan dalam hal berfikir. Naam, barakallahu fikum. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan solusi bahwa terkait dengan syubhat, seorang hendaknya menepisnya, membuangnya dengan cara seorang kembali kepada ulama, kepada ulama yang rasikhuna fil ilm, ulama yang rabbani, menanyakan kepada mereka. Barakallahu fikum. Terkait dengan syahwat, terkait dengan syahwat, al-ismah min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang menjaga terkait dengan fitnah syahwat, dorongan hawa nafsu. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan inna nafsa la'ammaratun bisu, jiwa condong, kecenderungan mengajak kepada keburukan. Naam, barakallahu fikum. Apakah jatuh dalam perihal perjudian, minuman keras, naam wali'adzubillah, seorang kepada perzinaan dan yang lainnya, hal-hal yang diharamkan, apakah sifatnya kabair ataukah kepada yang bukan kabair, semua tadi merupakan fitnatu asyahwat. Dan kita mengetahui bersama bahwa barang siapa yang terjaga dari berbagai macam penyakit tersebut, al-ismatu minallah, penjagaan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah-mudahan ketika seorang memahami bahwa keistiqomahan ialah keberadaan seorang senantiasa berada di atas kebenaran, senantiasa berada di atas perintah dan larangan, itu semua insya Allah menjadi benteng. Menjadi apa? Benteng dan sekaligus tameng untuk seorang terhindar baik dari apa? Syubhat maupun apa? Syahwat. Demikian yang bisa kita sampaikan, topik yang kita angkat pada kesempatan kali ini. Sekiranya ada perihal-perihal yang ingin disampaikan, kami persilahkan. Wallahu ta'ala bisawab. Kita akhiri apa yang telah kita sampaikan. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu taufik min Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa memohon kepada Allah petunjuk hidayah dengan cara senantiasa kita beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, demikian pula mentaati dan menjalani apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan. Naam. Walhamdulillahirabbil alamin.